pergi selalu diikuti segala kebutuhan mereka siap melayani bahkan menjilat pantat akan dilakukannya dengan senang hati. Semakin gelap, habis manis sepah dibuang, emas berlian tinggal kenangan. Yeah, satu persatu, semut menghilang.